بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan insyaAllah kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pada sebelumnya sedikit kita kupas sebagaimana di Ibn Taymiyyah tanbih dan peringatan atas apa yang dikhawatirkan terjadi pada umat ini dari muwafaqatul umami qablaha, yaitu menyerupai seperti umam atau umat-umat sebelum kaum mukminin muslimin, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara pangkal kehancuran anak Adam adalah innama kanat tanazu'u fil qadar, yaitu adanya tanazu', perselisihan dalam masalah takdir. Dan betullah apa yang kemudian terjadi dari madhab yang disebut majusinya umat ini, yaitu orang-orang Qadariyah, yang dengan madhab Qadariyah tersebut tercabang menjadi beragam madhab. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kemudian menyebutkan, kita lanjutkan ya, di halaman 107 dari kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim cetakan Darul Fadilah, tahqiq dari Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah. Wa hadha madhhabu katsirin mimman 'attala asy-syara'i', madhhab Qadariyah atau penyimpangan dalam masalah takdir ini adalah mazhab banyak dari orang-orang yang ingin memandulkan syariat. Ya, mimman 'attala asy-syara'i', yaitu orang-orang, banyak dari orang-orang yang ingin memandulkan syariat, yaitu mengalih fungsikan syariat atau menonaktifkan syariat secara praktik dan juga materi, bahkan itu ditinjau dari segi pemahaman mereka terhadap takdir. Betapa banyaknya orang yang salah faham tentang takdir, akhirnya mereka hancur pemahamannya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fa innal qauma tanaza'u fi 'illati fi'li Allah Subhanahu wa taala lamma fa'ala. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كتاب نرجوك إن شاء الله كجيان كتاب اقتضاء As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pada sebelumnya sedikit kita kupas sebagaimana dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tanbih dan peringatan atas apa yang dikhawatirkan terjadi pada umat ini dari muwafaqatul umami qablaha, yaitu menyerupai seperti umam atau umat-umat sebelum kaum mukminin muslimin, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara pangkal kehancuran anak Adam adalah innama kanat tanazu'u fil qadar, yaitu adanya tanazu', perselisihan dalam masalah takdir. Dan betullah apa yang kemudian terjadi dari mazhab menjadi beragam mazhab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian menyebutkan, kita lanjutkan ya, di halaman 107 dari kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim cetakan Darul Fadilah, tahqiq dari Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah. وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. مذهب قدريه atau penyimpangan dalam masalah takdir ini adalah mazhab banyak dari orang-orang yang ingin memandulkan syariat. Ya, mimman 'attala syara'i', yaitu orang-orang, banyak dari orang-orang yang ingin memandulkan syariat, yaitu mengalih fungsikan syariat atau menonaktifkan syariat secara praktik dan juga materi, bahkan itu ditinjau dari segi pemahaman mereka terhadap takdir. Betapa banyaknya orang yang salah faham tentang takdir, akhirnya mereka hancur pemahamannya tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekhul Islam rahimahullah, فَإِنَّ الْقَوْمَ تَنَزَعُوا فِي عِلَّةِ فِعْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا فَعَلَهُ. Kaum, ya kaum tersebut, orang-orang tersebut, mereka berselisih pandangan mengenai illat, yaitu alasan. Illat, alasan. Jadi mereka berselisih dalam masalah ta'lil, yaitu penyebutan alasan mengapa illati fi'lillah, illat terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, lamma fa'alah, ketika mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Untuk memilih atau menetapkan sesuatu yang tepat atau alasan dan motif yang tepat untuk perbuatan-perbuatan Allah, bimuqtadha qiyasihi 'alal makhluqat, dengan dengan konsekuensi apa? Konsekuensi menganalogikan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, di sini maksudnya adalah orang-orang qadariyah ini, baik qadariyah atau qadariyah jabriyah atau qadariyah nufat, mereka berusaha untuk memikirkan, pertama mereka memikirkan ta'lil, alasan perbuatan-perbuatan Allah dan hikmahnya. Mereka ingin menetapkan kira-kira yang lebih tepat, hikmah dan sebab perbuatan Allah ini itu apa ya? Ya, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala disebut turun ke langit dunia, apa ya sebabnya, apa ya illatnya, alasannya mengapa ya gitu. Tapi pemberian alasan yang dikemukakan oleh logika mereka itu semata-mata logika dan analogi, pengkiasan dengan ceteknya logika manusia mereka ini. Karena logika manusia adalah apa yang terpelajari dalam kehidupannya dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Artinya, ketika melogikakan sebab perbuatan Allah Ta'ala bagaimana, itu akan dikiaskan dengan kebagaimanaan perbuatan makhluk. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bimuqtadha qiyasihi 'alal makhluqat, yaitu dengan apa? Dengan menganalogikan Allah dengan makhluk-makhluknya. Karena mizan pemikiran mereka adalah mizan realita yang tercermin di penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Sementara tentang Allah Ta'ala kita harus mendapatkan riwayat atau wahyu yang ada di Al-Quran Sunnah. فَوَقَعُوا فِي غَيَةِ الضَّلَالِ, maka mereka pun kemudian terperosok ke kesesatan yang paling-paling besar, kesesatan paling tinggi. Bagaimana sih track mereka? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Imma bi'anna fi'lahu ma zala laziman lahu, wa imma bi'anna al-fa'ila ithnan. Beliau menyebutkan yang pertama ada dua track besar orang-orang yang menyimpang. Pertama, imma bi'anna fi'lahu ma zala laziman lahu, bisa jadi karena perbuatan Allah. Di sini madhab pertama yang menyebutkan bahwasanya fi'lullah, yaitu perbuatan Allah, fi'lullah ma zala laziman lahu, akan selalu lazim pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala perbuatan itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Segala perbuatan pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Dan apa yang terjadi ini semua adalah perbuatan Allah, dalam artian tanpa ada kehendak makhluk sama sekali. Ya. Jadi semua yang ada terjadi ini tidak ada campur tangan makhluk, melainkan semuanya ini perbuatan Allah. Ini madhab Jabriyah yang menegaskan bahwasanya segala yang terjadi itu fi'lullah, dan fi'l segala perbuatan yang terjadi di segala semesta ini itu mazala laziman lillah, itu pasti terwujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Jabriyah dalam urusan qadar, sehingga mereka bersifat ghulu dalam mengisbat takdir. Mereka bersikap berlebihan dalam menetapkan takdir. Kemudian sebaliknya di kedua, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa imma bi anna al-fa'ila itsnan, atau bisa juga mazhab yang kedua yang sama-sama sesatnya juga, menegaskan bahwasannya al-fa'il itsnan, pelaku ada dua. Loh, maksudnya apa pelaku ada dua ini? Nah, di sini beliau akan merinci, wallahu alam, di sini akan beliau rinci. Fa'il, pelaku ada dua. Wa imma bi annahu yaf'alu al-ba'du wal khalqu yaf'aluna al-ba'du. Wa imma bi annahu yaf'alu al-ba'du wal khalqu yaf'aluna al-ba'du. Artinya bagaimana? Bisa saja artinya Allah memang menciptakan ini, menciptakan, tapi ada beberapa hal yang itu di luar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk itu seperti menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada pengetahuan dari Allah sebelumnya tentang perbuatan makhluk itu. Ini mazhab Qadariyah Nufat. Ya, al-fa'il itsnan. Ini Qadariyah Nufat. Ya, ini yang berlebihan dalam menafikan takdir, ada yang seperti itu. Ya. Allah Ta'ala perintahkan hal yang menyelisihi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kufur. Ya, kufur. Di sini menjadi syubhat. Pernah enggak Allah memerintahkan seseorang untuk kufur? Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk kufur. Allah memerintahkan agar semuanya udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam. Gitu. Lalu di sini mereka menetapkan bahwasanya apa yang Allah perbuat itu hanyalah dalam kebaikan semata. Yang Allah perbuat semuanya baik. Ini benar. Semua yang Allah perbuat pasti baik. Karena perbuatan Allah Ta'ala pasti baik. Tetapi sekarang pertanyaannya, gimana ya kalau Allah itu baik, kenapa kok ada kekufuran? Nah, di situ mulai pertanyaan. Kalau memang Allah itu menghendaki kebaikan, kenapa kok ada pembunuhan, pemerkosaan, perampokan? Ini mazhab mereka bertanya seperti itu. Kemudian mereka beristinbat dengan logika mereka, Berarti yang namanya hal-hal negatif di muka bumi ini itu di luar dari kemauan Allah Ta'ala, di luar dari takdir. Lalu apa konsekuensi dari pernyataan seperti ini? Bahwasanya Allah Ta'ala, jika ada orang beriman maka itu perbuatan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan orang ini beriman, takdir. Tapi jika orang itu kufur, maka orang itu bukan di bawah takdir Allah Ta'ala. Mereka menciptakan kekufuran mereka sendiri, karena Allah Ta'ala tidak mungkin melakukan atau menciptakan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak merestuinya dan tidak memerintahkannya untuk itu. Begitu. Ya. Itu madzhab Qadariyah Nufat. Wa ma amara bihi lam yaqdir, lam yuqaddir khilafahu. Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tidak akan Allah Ta'ala takdirkan hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini pikirkan baik-baik. Wa ma amara bihi lam yuqaddir khilafahu. Ya, tidak, lam yuqaddir khilafahu. Seperti iman. Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Udkhulu fisil silmi kafah, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, gitu kan? Disuruh beriman. Allah perintahkan itu. Maka di sini kata mereka, "Wama amara bihi, wama amara Allahu bihi lam yuqaddir khilafahu." Pasti Allah Ta'ala kalau misalnya memerintahkan suatu hal, tidak mungkin Allah mentakdirkan hal yang berlawanan dengan perintahnya sendiri. Nah, ini kan seolah-olah bagi orang awam ini benar. Oh iya ya. Karena apa? Orang awam akan melogikakan dengan manusia. Jin. Eh, tahu gak kamu? Mungkin gak ada gini. Mungkin gak Allah Ta'ala perintah orang supaya beriman. Itu kan perintah Allah ya? Iya. Tapi mungkin gak kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan justru orang-orang tidak mau beriman, menyelisih Allah. Orang-orang awam mikir, wah berat juga nih. Mungkin gak ya? Oke lah, analogikan. Misalnya ada seorang raja. Ya, ada seorang raja. Nah, akhirnya orang awam pun, ya juga ya. Berarti adanya kekufuran, ini kan menyelisih perintah Allah. Bid'ah menyelisih perintah Allah. Maksiat menyelisih perintah Allah. Akhlak buruk menyelisih perintah Allah. Berarti hal-hal tersebut, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, akhlak buruk, dan seterusnya yang jelek-jelek, itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu, kemudian mentakdirkan hal yang menyelisihi perintahnya sendiri. Oleh karena itu, apa yang Allah perintahkan, itu ada, dan itu baik pastinya. Dan apa yang terjadi dari hal-hal yang tidak Allah ridhai, yang tidak Allah perintahkan, seperti kekufuran, kebid'ahan, itu bukan termasuk bagian dari takdir Allah. Inilah madhab Al-Qadariyah An-Nufat. Yaitu orang-orang yang menafikan takdir dan hulu dalam menafikan takdir sampai menyatakan bahwasanya kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan itu bukanlah ciptaan Allah, melainkan itu kreasi manusia secara murni. Dan Allah Ta'ala tidak meridhoinya sehingga tidak mentakdirkan dan menciptakannya. Dan ini kesesatan, ikhwan. Pemikiran yang menyimpang walaupun syubhatnya besar bagi banyak orang. وَذَلِكَ حِنَا عَارَضُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ. Dan hal tersebut. Jadi ketika apa cerita, ketika mereka hina aradu baina fi'lihi wa amrih, ketika mereka membenturkan antara perbuatan Allah dengan perintahnya, membenturkan. Enggak mungkin Allah perintahkan orang-orang beriman, tapi justru yang Allah perbuat adalah apa? Kebanyakan manusia kufur. Dan itu kenyataan kan? Kenyataan gak dua-duanya? Dua-duanya kenyataan. Pertama, Allah Ta'ala memerintahkan beriman. Ini kenyataan, sahih. Kemudian yang kedua, orang-orang pada kufur. Ini kenyataan. Nah, sekarang orang-orang Qadariyah membenturkan. Allah Ta'ala memerintahkan pada beriman. Tapi ternyata kenyataannya kufur. Gak mungkin kenyataan ini, kenyataan kufurnya orang-orang ini merupakan takdir. Karena gak mungkin takdir Allah menyelisih perintah Allah. Itu dia. Ya, mereka mempertentangkan dan membenturkan antara perbuatan takdir Allah dengan perintah Allah itu sendiri. Hatta aqarra fariqun bil qadari wa kadzabu bil amr. Sampai sebagian pihak, ada golongan yang sesat dalam masalah takdir, menetapkan takdir tetapi mereka kadzabu bil amr. Mendustakan perintah. Ini kaum Jabriyah, dan ini sebagian ada di kalangan sufi ya. Ya, bagi mereka ketika mereka menafikan, mendustakan perintah Allah Ta'ala, dan ini sebagian dari orang-orang yang keterlaluan dalam masalah tariqah dan ma'rifah dari kalangan sufi ya. Kemudian mereka merasa saya enggak wajib lagi menunaikan syariat. Atau sebagian dari orang yang ketika melakukan kemaksiatan, mereka beralasan takdir. Ini berlebihan dalam menetapkan takdir sehingga tidak mengindahkan adanya perintah Allah Ta'ala untuk tidak melakukan maksiat. Wa aqarra fariqun bil amri wa kadzabu bil qadr. Dan sebagian pihak lain, mereka mengikrarkan perintah Allah, yaitu mereka meyakini Allah Ta'ala memerintahkan, tetapi kemudian mereka mendustakan takdir. Kenapa? Karena melihat kenyataan. Masa Allah perintahkan beriman, tapi banyakan enggak beriman. Berarti perintah Allah itu ada betul, karena ada ayatnya. Adapun urusan ternyata orang-orang ini enggak beriman. Maka ini bukan bagian dari takdir. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, sementara apa yang Allah perbuat dari takdirnya menyelisih perintahnya sendiri. Hina taqadu jami'an anna ijtima'ahuma muhal. Ketika mereka meyakini semuanya bahwasanya dua kelompok yang salah ini meyakini penggabungan antara takdir dan perintah Allah itu enggak mungkin, mustahil. Kata mereka, enggak mungkin takdir digabungkan dengan perintah Allah, enggak mungkin. Wa kullum minhum mubdilun bitakdzibi bima sadaqa bihi al-akhar. Dan setiap dari mereka saling mendustakan apa yang dibenarkan oleh kelompok lainnya. Jabriyah mendustakan syariat atau amr, perintah. Ya. Sementara Qadariyah sebaliknya menetapkan perintah. Ini bertabrakan nih. Jadi Jabriyah mendustakan apa yang ada pada Qadariyah, dan sebaliknya Qadariyah pun mendustakan apa yang ada pada Jabriyah. Qadariyah nufat menafikan takdir, terutama maksudnya di sini takdir buruk misalnya. Mereka menafikan takdir buruk yang ada manusia yang mentakdirkan, menciptakan diri mereka, menciptakan perbuatan busuk mereka sendiri. Sementara Jabriyah lawannya menetapkan takdir dengan setetap-tetapnya sehingga berlebihan dalam menetapkan dan salah. Jadi benar kata Ibnu Taimiyah, wa kullu minhum mubtilun bitakdzibi bima sadaqa bihil akhar. Setiap dari kelompok Jabriyah atau Qadariyah ini saling mendustakan apa yang dibenarkan oleh kelompok lainnya. Yaitu Jabriyah mendustakan amr, Qadariyah menetapkannya. Qadariyah mendustakan takdir, Jabriyah terlalu berlebihan menetapkannya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa aktsaru ma yakunu dzalika liwuqu'il munaza'ati fi syai'il qalil qabla ihkamihi wa jam'i hawashihi wa atrafihi. Mayoritas keterjadian perselisihan seperti ini itu awalnya dari apa? Dari hal yang sebenarnya itu qalil. Sesuatu yang qalil qabla ihkamihi, sebelum betul-betul mentahqiq dan mentahrir masalah. Jadi kesesatan Jabriyah dan Qadariyah itu diawali dari hal yang sebenarnya awalnya itu sepele dan mudah, tapi dipikirkan belum sampai pematangan masalah dan pendalilan, akhirnya sudah disimpulkan. Sebelum terjadi juga jam' al-hawashi dan atraf, yaitu belum menghimpun al-hawashi dan atraf, yaitu sisi-sisi lain dari dalil-dalil. Jadi ahli bid'ah itu kerap kali mereka mencomot suatu dalil dan melupakan dalil-dalil lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga menetapkan atau menafikan sesuatu berdasarkan dalil sepihak dan tidak menggabungkan antar dalil. Itu kebiasaan ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Walihada qala, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pernah kita bahas, ma 'araftum minhu fa'malu bih wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimih. Apa yang kalian tahu dari ilmu maka amalkan aja. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila 'alimih. Dan apa yang tidak kalian ketahui dari ilmu maka kembalikan hal tersebut kepada orang alim yang mengetahuinya. Jadi jangan jahil tentang syai' qalil, yang tadinya syai'nya qalil ini, sesuatu yang sebenarnya sedikit. Dan ini banyak dari orang zaman sekarang tidak mengetahui perkara walaupun itu sebenarnya simple dalam agama, dalilnya ada dan banyak, tapi dia enggak tahu secara hakiki arti dari materi tersebut, kemudian dalil-dalilnya, akhirnya difikirkan sendiri dan digali-gali sendiri dalilnya, dan belum banyak dalil yang dia ambil dia sudah memberikan statement, pernyataan bahwasanya begini, begini, begini, begini. Ini jahil, tidak mengembalikan perkara kepada pihak yang mengilmui, yaitu salaf. Ya apalagi masalah akidah seperti ini, ya kembalikan bagaimana pemahaman salaf. Lihat kitab-kitab yang menghikayatkan bagaimana pemahaman salaf terhadap masalah yang sedang kita bahas. Di antara kitab yang mengembalikan permasalahan ke salaf, kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian kata Syekhul Islam, wal gharadu bi dzikri hadhihi al ahadits, tujuan dari menyebutkan hadis-hadis ini, at-tanbihu min al hadithi ala mithli ma fil Qur'an min qawlihi ta'ala wa khudtum kalladhi khadu. Tujuan dari menyebutkan hadis-hadis tentang perselisihan ini dalam urusan agama adalah apa tujuannya? Tanbih, memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan dari sunnah, dari hadis, atas apa yang ada di Al-Quran dari perkataan Allah, wa khudtum kalladhi khadu, yaitu kalian memperbincangkan kebatilan seperti halnya mereka, orang-orang terdahulu, memperbincangkan kebatilan dalam beragama. Ya, jadi lihat orang-orang Qadariyah dan Jabariyah, mereka berbicara kebatilan dan mereka menisbatkan itu dengan sebagai mazhab beragama mereka. Ya, dan ini sebab pangkal kehancuran umat ketika orang-orang yang tidak punya kompeten atau punya potensi namun sesat justru diberikan panggung dan dipercaya. Maka ini yang menghancurkan umat. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa min dzalika ma rawa Az-Zuhri wa an Sinan bin Abi Sinan ad-Du'ali an Abi Waqid al-Laitsi annahu qala. Dari Abu Waqid al-Laitsi beliau berkata, bercerita, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Waktu itu kata Waqid al-Laitsi, kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain. Saat itu kami baru saja terentas dari kekufuran, ya, belum lama masuk Islam gitu. Walil musyrikin sidratun ya'kifuna 'indaha. Kami melihat ketika itu ada kaum musyrikin mempunyai pohon bidara sidrah, pohon bidara tempat mereka berdiam. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata di pohon bidara tersebut. يقال لها ذات أنواط, disebut pohon tersebut apa? ذات أنواط. Ya, karena adanya gantungan-gantungan di situ. Jadi ceritanya Rasulullah bersama beberapa sahabat itu pergi ke Hunain, dan beberapa sahabat ini belum lama masuk Islam. Kemudian tampak di depan, di sekitar mereka ada sebuah tuh pohon, pohon bidara, ya, yang itu orang-orang musyrikun memiliki pohon itu dan mereka i'tikaf di situ gitu loh, yaitu berdiam selama beberapa waktu di situ, ya, karena bertabaruk dan semisalnya gitu, nyari-nyari wangsit, nyari berkah, ngalap berkah di situ. Kalau mereka menggantungkan pohon-pohon, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut dengan ada tujuan tertentu, ya. Maka kemudian diceritakan itu namanya Zatu Anwat, nama pohon itu. Famarorna bisidrotin, maka kami pun melewati suatu pohon bidara lainnya, sepohon bidara lainnya. Ada pohon bidara kita lewat. Fakulna, kita katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong dong buatkan buat kami dhatu anwat kayak mereka tuh punya dhatu anwat. Waduh. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ya Rasulullah terkejut. Ini menunjukkan bolehnya seseorang terkejut akan suatu hal yang mengejutkan dan mengherankan dengan lafal Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Innaha sunan, ini adalah as-sunan. Yaitu ini adalah sesuatu yang berulang, kebiasaan umat. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa. Kalian telah, ya sebentar dulu, kalian telah mengucapkan sesuatu, ya, mengucapkan sesuatu sebagai demi Allah sebagaimana Bani Israel mengucapkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan itu, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Yaitu jadikan untuk kami sesembahan, ya, sesembahan sebagaimana mereka, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh. Karena ketika itu orang-orang Bani Israel melihat suatu kaum sedang menyembah selain Allah Ta'ala. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kata Rasulullah SAW, kalian benar-benar akan meniti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat Nasa'i, dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, latar kabunna sunnata man kana qablakum, kalian akan meniti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Waqad qaddamat atau waqad qaddamtu, bisa juga, ma kharrajahu fi sahihaini an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, udah terlampau sebelumnya apa yang telah ditakhrij dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dalam sahih mereka dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunanan man kana qablakum hazwal quzzati bil quzzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sungguh benar-benar nih kalian pasti akan mengikuti jejak ya, orang-orang sebelum kalian. Seperti halnya bulu anak panah yang sejajar dengan bulu anak panah lainnya. Hingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian juga akan ikut memasukinya. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, wahai Rasulullah, maksudnya Yahudi dan Nasara? Ya. Maka kata Nabi SAW, faman, lalu siapa lagi? Murid ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ta'khudanna ummati ma khadha al-quruni qablaha. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kalian ini pasti akan mengikuti jejak, mengambil jalan seperti jalan umat, jalan yang ditempuh umat sebelum kalian ini. Ya. Shibran bi shibrin. Jadi umat ini akan mengikuti jejak atau jalan umat-umat sebelumnya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kemudian bertanya Faris wa Rum, ya Rasulullah, apakah layaknya orang-orang Persia dan Romawi? Maka beliau menjawab Famanin nasi illa ulaik. Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Itu kata Nabi SAW. Maka kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wahada kulluhu kharaja minhu makhrajal khabari an wuku'i dhalika wa dhammu liman yaf'aluh. Maka ini semua mengabarkan tentang apa? Tentang terjadinya hal tersebut dan celaan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Kama kana yukhbiru amma yaf'aluhu an-nasu bayna yaday sa'ati min al-ashrati wal umuri al-muharramah. Seperti halnya beliau mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh manusia sebelum hari kiamat terjadi. Dari apa? Berupa tanda-tanda dekatnya kiamat dan perkara-perkara yang diharamkan. Ini apa yang Rasulullah kabarkan ini pasti terjadi. Ya. Yang Rasulullah kabarkan pasti terjadi. Dari penyerupaan orang-orang mukmin, orang muslim menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini pasti terjadi. Sebagaimana apa yang Rasulullah kabarkan tentang dekatnya hari kiamat dari tanda-tanda dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu juga pasti terjadi. Karena sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Qala Syaikhul Islam, fa'ulima anna musyabahatahuma al-Yahuda wan-Nasara. Awal. Fa'ulima anna musyabahataha اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. Maka diketahuilah kemudian bahwasanya penyerupaan umat ini terhadap kaum Yahudi, Nasara, Persia, Romawi itu adalah hal yang Allah dan Rasulnya cela, dan inilah yang diinginkan, maksudnya yang bisa dipahami oleh kita. Nah sekarang ikhwas sekalian, kenyataannya memang itu terjadi. Dan sudah Rasulullah SAW sampaikan. Dan semua keterjadian ini semua Allah takdirkan. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala yuqal, jangan sampai dikatakan, fa idza kana al-kitab wa sunnah qad dalla ala wuqu'i dhalik, fama fa'idatun nahyi anhu. Kalau misalnya Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan akan pastinya terjadi hal tersebut, maka apa faedahnya melarang hal tersebut? Ya gitu loh. Ya. Jadi gampangnya Allah dan Rasulnya ya melarang kaum muslimin menyerupai orang Yahudi Nasrani. Tetapi dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kelak kalian itu akan menyerupai Yahudi dan Nasrani, gitu loh. Ya. Ya, jadi buat apa dilarang kalau ternyata nanti kelak ditakdirkan akan seperti itu juga gitu. Ya. Atau dicontohkan lainnya lebih spesifik, Allah dan Rasulnya melarang zina. Tetapi kemudian dikhabarkan nanti di akhir zaman akan merebak perzinahan. Ya. Itu memang lebih halus. Adapun yang ini lebih tebal lagi, yaitu Allah dan Rasulnya melarang kaum muslimin menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Tetapi Allah dan Rasulnya juga mengabarkan, nanti kalian pasti akan mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani lah. Terus kalau ternyata kita ditakdirkan, umat ini kelak ditakdirkan menyerupai diri dengan orang-orang Yahudi Nasrani, lalu buat apa dilarang? Gitu loh. Ya kan? Ini, fama fa'idatun nahyi anhu. Lalu apa faedahnya? Kita dilarang menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani. لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث بهم محمد إلى قيام الساعة. Jadi Ibn Taymiyyah menyangkal pertanyaan seperti itu. Kalian jangan nanya. Lah terus kalau misalnya dikabarkan oleh Al-Quran Sunnah bahwa saya kita bakal nyerupain Yahudi Nasrani, lalu buat apa kita dilarang? Jangan ngomong gitu. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah juga telah memberikan hujah dan dalil dan kabar bahwasanya akan terus ada di umat ini suatu kaum, suatu golongan, kelompok yang bertamasuk dengan kebenaran, yang berpegang teguh dengan kebenaran yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Sampai hari kiamat akan ada ta'ifah ini, akan ada kelompok yang senantiasa teguh di atas kebenaran. Itu pasti ada. Ya. Jadi jangan kemudian bilang, aduh kita mah nanti juga bakal sama kayak orang Yahudi Nasrani. Lalu ngapain kita kemudian dilarang-larang? Sebentar, kalian jadilah ta'ifah seperti itu, yaitu orang-orang yang senantiasa berteguh di atas manhajnya Nabi SAW sampai hari kiamat. Wa annaha la tajtami'u ala dhalalatin, dan juga Al-Qur'an atau Sunnah yang menunjukkan bahwasanya umat ini tidak mungkin akan berkumpul di atas kesesatan, yaitu tidak ada orang benernya, semuanya di atas kesesatan, enggak mungkin. Enggak. Walaupun mungkin mayoritas dari umat ini nanti misalnya menyerupai orang-orang Yahudi Nasara, lebih pro ke mereka, tapi tidak semuanya, pasti ada. Karena tidak mungkin kalau misalnya semuanya itu berijtima, berkumpul, bersatu di atas penyerupaan terhadap Yahudi Nasrani. Enggak mungkin. Ya. Fa fi nahyi an dzalika taktsiru hadhihi ath-thaifatil mansurati wa tatsbituha wa ziyadatu imaniha. Ya, dalam pelarangan ini itu ada semisal taktsir, yaitu memperbanyak golongan yang Allah tolong ini. Karena adanya nas dan riwayat yang memotivasi mereka, wa tatsbituha, dan larangan tersebut menjadi peneguh untuk golongan ini, wa ziyadatu imaniha, dan menjadi penambah keimanan untuk golongan ini. Fa nas'alullahal mujiba an yaj'alana minha, maka kita memohon kepada Allah yang Maha memberi jawaban agar Allah senantiasa menjadikan kita termasuk dari golongan ini. Wa aydhan, begitu pula. Ya. Fa law furida anna an-nasa la yatruku law furida anna an-nasa la yatruku ahadun minhum hadhihi al-mushabahah al-munkarah la kana fil 'ilmi biha ma'rifatul qabih la kana fil 'ilmi biha ma'rifatul qabih wal iman bidzalik. Nah sekarang juga misalnya ada tambahan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Coba kita bayangkan saja, anggap aja bahwasanya manusia, lafuridu an-nas, orang-orang. Di sini la yatruku ahadun minhum hadhir musyabah al-munkarah. Orang-orang tidak satupun dari mereka meninggalkan tindakan al-musyabahah ini, yaitu menyerupai umat terdahulu yang dilarang, yang diingkari oleh syariat. Jadi misal orang-orang tidak ada satupun yang meninggalkan, atau tidak ada satupun yang meninggalkan tindakan menyerupai umat terdahulu, termasuk Yahudi Nasara. Ya, lakana fil ilmi biha ma'rifatul qabih wal iman bidzalik. Maka tetaplah kemudian dengan adanya kabar tentang hal itu di sini, lakana fil ilmi biha ma'rifatul qabih wal iman bidzalik. Tetap dengan itu, tetap orang itu memiliki apa? Ilmu tentang mengetahui hal yang jelek, yaitu musyabah, penyerupaan terhadap orang Yahudi Nasara. Wal iman bidzalik, dan masih tetap mengimani kabar tersebut walaupun kenyataannya orang tersebut melanggar apa yang dia imani, gitu loh. Jadi minimal masih apa? Minimal masih ada ma'rifah dan iman tentang apa yang Rasulullah kabarkan. Jadi tetap ada faedahnya. Ayat dan hadis yang mengabarkan tentang larangan atau melarang bermusyabah menyerupai orang-orang kafir, itu tetap ada faedahnya. Ya. Atau kabar tentang bahwa saya kelak akan ada penyerupaan, itu tetap ada faedahnya. Minimal pengetahuan dan keimanan. Fa inna nafsal ilmi wal imani bima karihahullahu khairun. Tahuilah, sesungguhnya mengetahui dan mempercayai atau mengimani apa yang Allah benci. Jadi dia tahu apa yang Allah benci dan dia mengimani bahwa Allah membenci hal tersebut, itu sudah kebaikan itu. Wa illam yu'mal bih, walaupun belum diamalkan. Nah, ini paham. Ini masih ada kebaikannya. Jadi kalau misalnya seseorang tahu itu bid'ah, tahu itu sesat, walaupun dia belum mengamalkan apa yang dia ketahui, itu masih mending, masih ada khair di situ, yaitu dari segi apa? Dari segi nafsul ilm wal iman, yaitu dari segi ilmu dan iman. Bal faidatul ilmi wal imani a'zamu min faidati mujarradil amali alladhi lam yuqtaran bihi ilmun. Bahkan faedah ilmu dan iman semata itu lebih unggul, lebih besar daripada faedah sebatas amalan yang tidak dipadu dengan ilmu. Ya. Tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi kalau seseorang punya ilmu, punya iman, dah gitu dulu, walaupun belum diamalkan, dari sisi ini masih mending dibandingkan dengan orang yang apa? Orang yang dia beramal tapi enggak punya ilmu, gitu loh. Ya. Nah. Fa innal insana idza 'arafa al-ma'rufa wa ankara al-munkara. Sesungguhnya manusia kalau misalnya dia mengetahui yang ma'ruf dan mengingkari yang munkar, kana khairan min an yakuna mayyit al-qalbi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau orang di sini, kalau orang mengetahui hal yang ma'ruf dan mengingkari hal yang munkar, itu lebih baik daripada dia itu qalbunya qalbu mayyit, tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak punya pengingkaran terhadap yang munkar. Ya. Ala taru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful wa dhalika adhaful iman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kalau enggak bisa, maka ubah dengan lisannya. Kalau enggak bisa, ya ubah dengan hatinya. Itu adalah yang paling lemah dari segi keimanan. Cuman pakai hati tok, enggak bisa pakai lisan, enggak bisa pakai tangan. Wa fi lafdhin laisa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Ya. Dalam lafal lainnya disebutkan, setelah itu kalau enggak bisa mengingkari dengan qalbu, maka tidak ada sedikit pun iman pada tingkatan di setelah itu, walau seberat zarrah. Yaitu kalau misalnya orang melihat kemungkaran, ada orang punya power dengan tangannya, dia bisa, alhamdulillah, Dengan lisannya bisa, tapi ada orang enggak bisa dengan tangan, enggak bisa dengan lisan. Akhirnya pakai hati, dia mengingkari dengan hatinya. Dia enggak suka perbuatan tersebut, walaupun mungkin dia pun melakukannya gitu loh. Ini masih ada iman walaupun lemah gitu loh. Tapi kata Nabi SAW, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Adapun selain itu, yaitu sisanya, itu tidak ada imannya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi,